إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, kitabnya Imam Abu Uthman Usabuni Al-Syafi'i Rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Sampai pada ucapan Syekh Hafizahullah, فَأَهْلُ السُنَّةِ أَخَذُوا بِهَذَا الْمَنْهَجِ يصلون وراء ولاة الأمور ولو كانوا جورة يصلون وراءهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كصلاة الكسوف والاستسقاء. Kata Syekh Rabi hafizahullah dalam syarahnya bahwa Ahlus Sunnah mengambil manhaj ini, yaitu salat di belakang para penguasa yang memegang urusan manusia, walaupun mereka orang-orang yang zalim. Yusalluna wara'ahum, tetap salat di belakang mereka, salat Jumat, salat dua hari raya, dan lain-lainnya dari salat-salat seperti salat kusuf atau salat istisqa. Ayya salatin yusallunaha yusalli ma'ahum, salat apapun dari salat-salat wajib atau salat-salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, maka mereka salat bersama penguasa. Ayy salatin tushra' fiha al-jamaah, salat apapun yang disyariatkan berjamaah. La naqulu hadzal imam mubtadi' au hadzal imam fajir au fasiq. Kita tidak berkata enggak mau salat bersama mereka karena dia fajir. Kami enggak mau salat bersama mereka karena dia mubtadi'. Kita tidak mengatakan demikian. Tidak menyatakan kami tidak mau salat bersama mereka karena mereka fasik. Bal nusalli ma'ahul jamaah, bahkan kita tetap salat bersama mereka dalam salat jamaah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena salah satu atau salah satu dari syarat sahnya salat adalah keislaman. Kalau dia muslim, kita salat di belakangnya sah. Apakah dia fasik, zalim, fajir, atau dia mubtadi', ahli bid'ah? Kalau dia muslim, kebid'ahannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka kita tetap salat di belakang mereka dan sah. Naam, kita boleh memilih. Kalau ada masjid yang satu lebih baik daripada yang lain, masjid yang satu lebih sunnah daripada masjid yang lain, kita memilih yang lebih dekat pada sunnah. Tetapi bicara tentang sah atau tidak sah, tetap sah sholat di belakang mereka walaupun mereka mubtadi'un, bal, walaupun mereka seorang yang fasik, fajir, selama mereka masih muslim dan rukun-rukun sholatnya lengkap, maka sholatnya sah. Imam Shawbuni dalam matannya berkata, khalfa kulli imamin muslimin. Kata Imam Shawbuni, Abu Uthman rahimahullah, yakni di belakang setiap imam muslim, selama masih muslim. Fal kafir la nusalli wara'ahu. Adapun yang kafir, kita tidak sholat di belakang mereka. Barran kana aw fajiran. Kalau muslim maka kita sholat di belakang mereka, apakah dia orang baik ataupun orang jelek. Karena al-khawarij kafiruna bil kaba'ir. Peringatan dari Imam Musabuni ini mengingatkan agar kita jangan seperti khawarij. Karena khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Wal mu'tazilah la yaquluna kafiran bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Adapun mu'tazilah walaupun tidak menyatakan kafir, tetapi mereka menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa berada di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin, bukan pula kafir. Tetapi di akhirat, Mu'tazilah menyatakan mereka di neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masalah akhirat sama dengan khawarij, tidak berbeda. Fal khawarij indahum idza waqa'a fi ayyi kabiratin kharaja 'an da'iratil Islam hakiman kana aw mahkuman. Adapun khawarij, menurut mereka jika seseorang terjerumus di dalam dosa, dari dosa-dosa besar, maka dia keluar dari keislaman. Apakah dia hakim atau mahkum? Apakah dia penguasa atau rakyat jelata? Amma ahlu sunnah fala yukhrij indahum minal islam. Adapun ahlu sunnah tidak mengeluarkan pendosa yang berbuat dosa dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Birtikabil kabirah, walaupun melakukan dosa besar, malam yastahillaha, selama dia tidak menghalalkannya. Yani istihlal kafir. Berbeda seorang berbuat dosa dengan menghalalkan dosa. Artinya dia berkata walaupun Allah menyatakan haram, saya menyatakan halal, mau apa? Ini kafir, keluar dari Islam. Yang kadang dijuluki dengan kufur istihlal, penghalalan, atau menganggapnya halal menentang Allah. Dan yang lebih sering disebut dengan kufrul juhud, kufur menentang. Walaupun Allah menyatakan begini, tapi saya tidak mau. Mau apa? Ini kafir. Wala yukhruj minal Islam, wala yakhruj minal Islam illa bil kufri wasyirki. Maka tidak keluar seseorang dari keislaman kecuali dengan kekafiran dan kesyirikan. Amma bil ma'asi, adapun dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia tidak mengeluarkan dari keislaman. Walau kanat kabiratan, walaupun dosa besar. Walau asarra alaiha fahuwa muznibun mujrim. Walaupun dia terus-terusan berbuat dosa besar, tetap dikatakan mudnibun, pendosa, mujrimun, ahli maksiat, cukup, tidak dikatakan kafir. Dulu pernah beredar tabloid yang menyampaikan tentang hukum jilbab. Masya Allah, menyatakan jilbab itu wajib dan sebagainya, dari sisi itu benar. Tapi di belakangnya dia menyatakan, barang siapa yang tidak memakainya, maka dia berbuat dosa besar. Kalau dia hari ini tidak memakai, maka dia mendapatkan dosa besar. Dan besok juga dosa besar. Dan besoknya juga dosa besar. Maka selama dia tidak memakai jilbab, maka dia berbuat dosa terus menerus. Maka kalau dosa besar terus menerus, maka dia kafir. Ini pernah membuat gempar. Sampai akhwat-akhwat itu bersegera pakai hijab semua. Wah, hasilnya bagus. Kata mereka, kata penulis. Kita menyatakan hasilnya bagus atau tidak bagus, kalau ucapanmu salah, tetap salah. Mengerikan sekali. Menganggap wanita yang tidak pakai jilbab berarti kafir. Karena dosa besarnya terus menerus. Israr. Ternyata setelah kita baca kitab para ulama, oh, dosa besar, ya dosa besar. Walaupun terus menerus disebut pendosa. Yani ahli maksiat yang selalu berbuat dosa setiap hari. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Hafizahullah, kanat kabiratan walau asar 'alaiha. Walaupun dosa besar dan walaupun terus menerus, tetap tidak kafir. Tetapi dia mutawa'ad 'alaiha bin nar. Tetapi orang ini pendosa yang zalim, yang jelek, yang terancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Lakin la nukhrijuhu min dairatil Islam. Tetapi kita tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Wala nahkum 'alaihi bil khuludi fin nar, dan kita tidak menghukumi mereka dengan kekekalan dalam neraka. Selama masih ada keislaman, maka dia tidak kekal dalam neraka. Qala rahimahullah. Berkata lagi Imam Shawbuni rahimahullah. ويرون جهاد الكفرة معهم لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام والمسلمين وحماية لهم. Dan mereka berpendapat, yani ashabul hadis, para ulama berpendapat bahwa jihad tetap berlangsung, memerangi orang-orang kafir bersama penguasa. Karena jihad mengandung kekuatan bagi Islam dan muslimin. Dan mengandung penjagaan terhadap agama. Walau tarakna jihad al-kuffar ma'ahum. Kalau kita tidak berjihad bersama penguasa yang zalim. Dan tidak melawan orang-orang kafir bersama mereka. Demi Allah, mereka akan mudah menginjak-injak dan menjajah kaum muslimin. Dan tentunya lebih jelek daripada keadaan kemarin ketika penguasanya zalim, penguasanya fasik. Itu lebih ringan daripada dikuasai, dijajah oleh kufar, oleh orang-orang kafir. Jangan berkata wallahi hadzal imam fajir kaifa nuqatil ma'ahu. Jangan berkata bagaimana mungkin kita berperang bersamanya padahal dia mujrim, pendosa, fajir. Apa akibatnya nanti? Ja'al aduwwu wa hajama 'ala biladina. Datang musuh, orang-orang kafir ke negeri kita, menindas, menjajah, menginjak-injak kaum muslimin di negeri ini. La nuqatiluhu wa la nafi' anhu. Kita tidak melawan, kita tidak memerangi, karena dianggap tidak ada imam. Imamnya fasik, fajir. Lian al-hakim fajir. Apa yang akan terjadi? La da'at biladul muslimin. Akan hilang negeri kaum muslimin. akan musnah negeri kaum muslimin. Wa taghallabal kuffar, dan orang-orang kafir akan menguasai kaum muslimin. Wa unsyiatil kanais wal bi', akan dibangun gereja-gereja, tempat peribadatan Yahudi dan Nasrani, akan dihalalkan apa yang haram, akan diruntuhkan masjid-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawujudul hakim, maka keberadaan seorang penguasa yang muslim walaupun fasik, fih daram, di sana ada penghormatan terhadap agama. Adanya imam yang muslim itu mengandung ihtiramun lil Islam, mengandung penjagaan penghormatan terhadap agama Islam. Wa takunu sya'airil Islam qa'imah, dan niscaya syiar-syiar Islam akan terlihat masjid-masjid di mana-mana, adzan berkumandang bersaut-sautan, masya Allah, pakaian Islam, hijab, jilbab, niqab, biasa. Juga pakaian kaum muslimin, apakah dengan jubah ataupun dengan sarungnya ataupun dengan pecinya, biasa. Wa yahsul bihi khairun katsir, akan didapat kebaikan yang sangat banyak kalau penguasanya muslim, walaupun dia fajir fasik, walaupun dia memiliki dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, korupsi, curang, finansi. Walau intasyara syai'un min fujuri, walaupun mungkin kejelekan fajirnya ada yang menyebar dari penguasa ini, tetapi selama dia masih muslim, niscaya kebaikannya lebih banyak, niscaya pengaruh baiknya lebih banyak. Lakin idza qaranat baina ihtilalil kuffar, kalaupun si fajir penguasa yang zalim, yang pendosa ini, kejelekannya sudah kemana-mana, tetapi dibandingkan dengan datangnya orang kafir menginjak dan menjajah negeri ini dan menindas kaum muslimin, mana yang lebih ringan? Tentunya lebih ringan kemarin ketika penguasa muslim. Qul inna a'azakumullah. Idzan hum yura'un al-masalih. Kalau begitu, para ulama mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW untuk memperhatikan maslahat. Memperhatikan maslahat. Mempertimbangkan mana yang lebih besar maslahatnya atau mafsadahnya. Idzan hum yura'un al-masalih wal-mafasid fi iltizamihim bil jihad ma'al hakim al-fajir. Mereka ahlu sunnah, ashabul hadid, para imam-imam, para ulama ahlu sunnah, mereka menimbang, memperhatikan mafsadah dan maslahat. Kalau lebih besar mafsadahnya, jangan. Kalau lebih besar maslahatnya, silakan. Filtizamihim bil jihad, dalam masalah berpegang dengan jihad juga sama, memperhatikan maslahat dan mafsadah. Kalau kita tidak mau berjihad bersama penguasa melawan negara-negara kafir yang mengganggu, yang menyerang, yang mendzalimi negeri ini, maka niscaya mereka akan menang dan muslimin akan ditindas oleh orang-orang kafir. Apa yang lebih besarnya? Mafsadah. Tetapi kalau kita ikut bersama penguasa, walaupun zalim, walaupun penguasa yang korupsi, kolusi, nepotis, walaupun penguasa yang ahli maksiat, tetapi ketika dia berperang melawan negeri-negeri kafir yang ingin menjajah, yang ingin mengganggu, yang ingin merusak negeri ini, kita kemudian bersama mereka melawan, maka niscaya maslahatnya lebih besar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Walau akhadna bi ra'yil khawarij wa rawafid, kalau kita ambil pendapat khawarij, pendapat rafidah syiah, yaitu kita tidak memerangi kecuali nanti nunggu Imam Mahdi, katanya Syiah. Kata Khawarij, kita enggak mau berperang kalau hakimnya pendosa, kafir. Karena pendosa dianggap kafir oleh mereka. Kami enggak mau jihad bersama mereka. Artinya apa? Artinya dibiarkan negeri-negeri kufar menindas negeri muslimin. Ja'at Britania, akan datang Britania, akan datang Amerika, akan datang China, akan datang sekian Yahudi dan Nasrani untuk menduduki, menjajah, menindas negeri ini. Negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ihtallu biladana, akan mengalahkan negeri kita. Karena kita berkata, lan ujahid ma'al fajir. Kita enggak mau berjihad bersama orang fajir. Kita enggak mau berjihad bersama pendosa. Kita enggak mau berjihad dengan mereka-mereka. Panglima TNI dianggap kafir. Kapolri dianggap kafir. Presidennya dianggap kafir. Bagaimana mau berjihad dengan mereka? Padahal, kalau dibiarkan, kita tidak membantu mereka, tidak mau berjihad bersama mereka, melawan orang-orang kafir yang ingin merusak, ingin menghancurkan negeri ini, maka justru yang rugi kita sendiri. Negeri ini akan hancur, kaum muslimin akan ditindas, dan akan lebih parah. Mahiyan natijah, apa hasilnya? Nas'alullah al-afiyah. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. Dan ahlu sunnah berpendapat, imam-imam ashabul hadis melihat alhamdulillah untuk mendoakan penguasa dengan islah wa taufiq. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaiki keadaan penguasa. Wattaufiq, Allahumma waffiqhum ila ma fihi khair. Ya Allah berilah mereka taufik kepada kebaikan-kebaikan. Berikan kepada mereka hidayah. Wa bastul adil fir ra'iyah, doakan agar mereka bisa bersikap adil terhadap rakyatnya. Ya Allah, jadikan mereka para penguasa kami orang-orang yang adil dan bijak, orang-orang yang mementingkan Islam dan kaum muslimin, orang-orang yang perhatikan rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, kemakmuran negerinya. Kita doakan. Nad'u lahum bis-salati bis-salahi wal islah. Wa kana la'immah ومنهم الإمام أحمد يقول لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saja aku punya doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Demikian pula diriwayatkan dari para ulama yang lain seperti Fudail bin Iyad dan lain-lain. Juga mereka berkata, kalau kami punya satu doa yang dikabulkan, akan aku doakan penguasa. Murid-muridnya bertanya, ya Imam, kenapa gak doakan dirimu sendiri dan keluargamu? Kalau aku doakan diriku sendiri, maka hanya aku yang dapat. Aku doakan keluargaku, hanya keluargaku yang dapat kebaikan. Tetapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik dan seluruh rakyatnya merasakan kebaikan dengan penguasa yang saleh, yang mukmin, yang taqi. Lihat ikhwan ibn a'azukumullah, betapa pentingnya doa-doa baik untuk penguasa. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari dalam syarhu sunnah yang kita kaji di malam Kamis biasanya, menyatakan sebagai ciri-ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sebaliknya, ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul ahwa, kelompok sesat adalah mendoakan kejelekan untuk penguasa. Kalau ada seorang yang mendoakan, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah binasakan, laknatlah mereka, binasakan mereka. Ini ahlul bid'ah. Sudah jangan ragu-ragu. Jelas ahlul bid'ah. Sebab kalau penguasanya dilaknat, berarti rakyatnya dipimpin oleh orang terlaknat. Na'udzubillah. Siapa yang mau? Ini orang terbodoh. Seperti Hizbiyin, Khawarij, yang doa kunut nazilahnya, ya Allah hancurkan penguasa, hancurkan. Aneh. Kalau hancur penguasa, hancur negeri ini. Kalau dilaknat penguasa, maka binasa negeri ini. Dipimpin oleh seorang yang mal'un. Astagfirullah. Qala idza salaha salaha al-jasad kulluh wa idza fasada fasada al-jasad kulluh. Karena satu negara seperti satu tubuh. Satu tubuh itu dipimpin oleh qalb. Idza salahat salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Demikian pula seorang penguasa sebuah negeri, kalau dia baik, akan baik negerinya. Kalau dia jelek, akan jelek negerinya. Maka kalau didoakan dengan doa-doa kejelekan, artinya mereka mendoakan kejelekan atas diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kami dipimpin oleh orang yang jelek. Mudah-mudahan kami dipimpin oleh orang yang mal'un. Mudah-mudahan kami, ini kebodohan. Jahil. Tidak melihat sama sekali hikmah. Tidak lihat. Apa efeknya kalau dia berdoa begini, berdoa begitu? Fa nahnu nahrus ala islahil hukam bin nasiha. Maka kita ahlu sunnah bersungguh-sungguh untuk memperbaiki penguasa dengan nasihat. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Biduni tahyijin, tanpa menggoncangkan keadaan masyarakat. Tanpa membuat fitnah dan provokasi di tengah masyarakat. Mau'izzatil hasanah. Sampaikan nasihat yang baik. Anak tariqatin syari'iyah. Dengan cara yang syari'i. Walaysa bitashhir. Wattahaddi wattahyij. Bukan dengan tashhir. Tashhir itu mengumumkan kesalahan penguasa. Dibikin masyhur. Penguasa begini, penguasa begitu. Rusak tidak? Rusak. Hancur tidak? Hancur. Berarti bagaimana pemerintah sekarang? Baik apa tidak baik? Tidak baik. Itu tashhir namanya. Wala tahaddi. Tidak perlu pula dengan ancaman-ancaman. Kalau tidak begini, kami akan kerahkan people power. Kekuatan massa, kami akan begini, kami akan begitu. Revolusi, ini ancaman, tahaddi. Itu tidak sunnah sama sekali. Jangan merasa bangga, jangan merasa hebat dengan perbuatan yang tidak sunnah. Wala tahyij, tidak pula dengan menggoncangkan masyarakat. Membuat masyarakat gelisah. Maka yang namanya nasihat kepada penguasa bil hikmati wal mau'idatil hasanah wa tariqatin syar'iyyah. Tariqatin syar'iyyah, cara yang sesuai dengan syariat. Bagaimana syariatnya? Syariatnya Nabi bersabda, man yansah lidhi sultanin fal ya'khud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka ambillah tangannya. Artinya secara langsung. Fa in sami'a minhu fadzat wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka kamu sudah menyampaikan titik. Urusan dia tidak mau mendengar, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah selesai. Ya Allah, kami sudah menyampaikan. Ya Allah, kami sudah menasehati. Ya Allah, kami sudah mengingatkan, kami sudah memperingatkan. Selesai. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat. Yang sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Biduni tashhirin wala tahaddi wala tahyij. Tidak dengan mengumumkan ke masyarakat tentang kesalahan dan kejelekan penguasa. Tidak dengan mengancam ancaman-ancaman. Tidak dengan menggoncangkan keadaan. La, la, la. Wa innama bittariqatil hakimah. Menasihati penguasa dengan cara yang hikmah. hadzal maslak salakahu sahabah. Cara inilah yang dijalani oleh para sahabat. Fakanu yansahunal amir fima bainahum wa bainahu. Mereka menasihati penguasa antara mereka dengan penguasa saja, tidak depan umum. Ini salaf. Ini para sahabat. Dan jangan berkata, itu kan penguasanya begini dan begini, orang yang soleh, orang yang hebat. Kata siapa? Pernah penguasanya yang kejam, bahkan pernah panglimanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang hampir setiap khutbah membunuh orang. Setiap ceramah, setiap pidato, mesti ada yang dibunuh. Setelah selesai, fulan, fulan, fulan, suruh ke depan. Penggal sama dia depan umum. Zalim. Para ulama menyatakan zalim. Tapi masih muslim. Aku melihat kepala-kepala yang ranum di tengah kalian, yang siap aku petik. Kamu, kamu, kamu. Dipetik betul lehernya. Ada penguasa kalian yang seperti itu? Hah? Barangkali penguasa kita seperti itu. Belum. Belum sekejam itu. Qadirin azakumullah. Ya itu pun tapi masih dalam masalah akidahnya dia masih lurus. Tapi akidahnya sekarang penguasa kita begini dan begini. Rasulullah SAW pernah menggambarkan penguasa yang akan datang dengan kalimat, Qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Hati-hati mereka, hati-hati syaitan di tubuh-tubuh manusia. Tubuhnya manusia, hatinya setan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalan nabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah kita tidak melawannya dengan pedang-pedang kami, ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan, jangan, jangan. Ma'aqamu fikumus salah. Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Fanifin a'azakumullah, politikus itu pembohong besar. Politikus, kalau sudah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan bisa memberikan berbagai macam kebohongan-kebohongan untuk provokasi. Sehingga berbagai macam berita-berita politik, hati-hati. 99,999% dusta. Ini begini, penguasa begitu, ini begini, lihat ini datanya, data-data, seakan-akan benar. Ya karena dia sedang di bawah. Nanti ketika dia sedang di atas, lain lagi bicaranya. Giliran yang kalah akan memberikan berita, data-data-data-data. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah punya pegangan. Tidak bisa terombang-ambing oleh berita-berita politik. Ahlus Sunnah punya pegangan yang kokoh, punya prinsip, dan tidak bisa diombang-ambingkan oleh para provokator. Tak bisa. Tapi mereka begini, tapi begini. Datanya. Kata Nabi, sabar selama mereka masih sholat. Titik. Selesai. Masih sholat enggak? Masih. Cukup. Enggak usah tambahin dengan berita apapun. Selesai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala bahwa kita mendoakan mereka dengan taufik dan kita memperbaikinya dengan nasihat. Al-an wallahi al-ami fi syari' tataraddad kaifa tansahuhu bi ayyi uslubin tata'amal ma'ahu تأتيه بأسلوب لطيف ولطيف. Kita lihat. Sungguh. Demi Allah. Sekarang engkau ketika mau nasihati orang di pinggir jalan. Apa yang kalian pikirkan? Mau dengan kasar atau dengan lembut? Hah? Kamu akan berpikir. Kalau saya kasar, mungkin saya akan diginikan. Kalau saya lembut, mungkin akan diterima. Kan begitu? Ya. Pak, tolong rokoknya dimatikan. Saya terganggu. Berusaha dengan kalimat yang baik, berusaha dengan kalimat yang pas. Supaya apa? Supaya mendapatkan maslahat dan terhindar dari madarat. Alaysa kadzalik? Barakallahu fikum. Agar didapat maslahatnya, yaitu kita terhindar dari jeleknya rokok dan dia selamat dari jeleknya rokok. Mafsadahnya terhindar, dia tidak marah, kita kemudian tidak mendapatkan sesuatu kejelekan dari dia. Itu terhadap orang sembarang orang di jalan. Kata Syekh Rabi, maka bagaimana kira-kira terhadap pimpinan sebuah negara? Mau kita pakai cara-cara yang kasar? Ya bodoh amat. Terlalu bodoh dia. Amat sangat bodoh. Ini barakallahu fikum. Kejelekannya kalau dia mau membalas. Sangat-sangat kuat. Memiliki tentara, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan. Ila akhirih. Sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Maka apakah pantas dengan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang jelek, dengan hinaan, dengan julukan-julukan. فَنَدْعُوا لَهُمْ بِالْإِصْلَحِ وَالتَّوْفِكِ وَالصَّلَحِ وَبَسْتِ الْعَدِلِ فَالرَّعِيَّةِ نَدْعُوا لَهُمْ بِهَذِي الْأَشْيَاءِ. Kita doakan mereka dengan kebaikan, kita doakan mereka dengan hidayah, kita doakan agar mereka diperbaiki oleh Allah keadaannya, akhlaknya, perangainya. Semoga dijadikan oleh Allah orang-orang yang salihin, dijadikan oleh Allah sebagai ahli sunnah. Mengapa? Enggak mungkin. Masa Ustaz Jokowi jadi salafi? Oh enggak mungkin. Mustahil begitu. Hah? Jangan mengatakan mustahil. Doa itu kekuatan besar. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Ta'ala. Doalah padaku akan aku beri. Doakan. Allahumma hdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Bimbinglah mereka ke dalam tauhid wa sunnah. Seluruh penguasa kita, pemerintah kita, pejabat-pejabat kita, Allahumma hdihim. Qulna a'udzubikumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nubayyin lahum al-masalih al-kabirah allati tatarattab 'ala dhalik. Kita saling menasehati di antara kaum muslimin untuk sabar menghadapi kekurangan-kekurangan penguasa. Mungkin tidak tegas, mungkin tidak jelas, mungkin sikapnya begini, sikapnya begitu, mungkin terlalu mementingkan ini, mementingkan itu. Kalau bisa menasehati secara langsung, nasehati. Kalau tidak bisa, nasbir. Sabar. Nubayyin lahum al-masalih al-kibirah. Kita terangkan maslahat-maslahat yang besar pada kaum muslimin kalau kita sabar. Dan kita terangkan mafsadah-mafsadah yang besar kalau kita tidak sabar. Min mafasid azimah wa ila akhirihi. Wa kaifa wajjahna Rasulullah SAW. Wa nadhkur lahum al-ahadith allati waradat fi hadal bab. Kita nasihati kaum muslimin untuk sabar. Kita bawakan hadith-hadith. Kita sampaikan ayat-ayat. Kita ingatkan dengan sunnah-sunnah. Kunna nadhkur hadil ahadith wa ahadith kathirah nufassil fiha fayatabirunana umala. Kita dalam menyampaikan kebenaran harus sabar. Kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka, kita sampaikan dalil-dalil, hadith-hadith. Mereka menjuluki kita umala. Ta'umala. Pion-pionnya penguasa, antek-antek penguasa. Bahkan lebih parah lagi, sebagian mereka menuduh ahlus sunnah ini antek-antek Yahudi. Astagfirullah. Astagfirullah. Dari mana mungkin ada Yahudi yang ridho pada tauhid? Bagaimana mungkin ada Yahudi yang ridho dengan sunnah Rasulullah yang kita dakwahkan? Astagfirullah. Keanehan. Mengapa? Karena kita ingatkan mereka sabar. Jangan memprovokasi rakyat. Sabar, jangan menentang penguasa. Sabar, jangan melawan penguasa. Ternyata dituduh dengan antek-antek Yahudi. Oleh mereka yang senang demo. Oleh mereka yang senang untuk jalan-jalan ke Monas. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alladhi yubayyin lin-nasi manhajal haqq ya'tabirunahu 'amilan. Setiap ada orang yang mengingatkan mereka dengan kebenaran, mengingatkan dengan hadis-hadis untuk sabar, selalu menjuluki kita umala. Selalu orang yang menasehati dituduh sebagai antek-antek Yahudi, antek-antek penguasa. Wa na'udzubillah minal fitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Wa qala rahimahullah. Dan juga berkata rahimahullah. Wa la yarawna al-khuruj 'alayhim bis-sayf. Wa in ra'aw minhum al-'udul 'anil 'adli ila al-jawri wal hayf. Kata Imam Shabuni rahimahullah, dan mereka ahlu sunnah, imam-imam ahlul hadis, tidak berpendapat bolehnya memberontak, mengangkat pedang-pedang melawan penguasa. Walaupun mereka melihat penyimpangan-penyimpangan dari keadilan, walaupun melihat kezaliman-kezaliman, kecurangan-kecurangan. Ini ucapan Imam Shabuni rahimahullah. Bahwa ashabul hadis semuanya sepakat. Ahlu sunnah semuanya sepakat. Yang tidak berkata seperti ini bukan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah para imam-imam ashabul hadis. Kata Imam Shabuni al-Syafi'i rahimahullah. Menyatakan bahwa mereka semua berkata, kami tidak berpendapat bolehnya melawan penguasa, memberontak kepada penguasa. Fala yarawna al-khuruj alaihi bisayf. Tidak membolehkan melawan penguasa dengan pedang-pedang. Tidak seperti apa yang dianggap boleh oleh Khawarij dan Rawafid. Tidak seperti Syiah Rawafidah. Tidak seperti Khawarij. Tidak seperti Ahlul Fitan. Alladzina akhadu bihadihil manahijil fasidah. Yang mengambil manhaj yang rusak. Ahlu sunnah tidak seperti mereka. Wa in ra'u minhumul 'udul 'anil 'adli, walaupun melihat penyimpangan dari keadilan. Yani malu ilal jawri wal hayf, yani penguasa cenderung kepada kezaliman tidak adil, tetap mereka tidak membolehkan untuk melawan penguasa. Sudah kita katakan sebelumnya bahwa ini berkait dengan maslahat dan mafsadah. Ketika Nabi melarang jangan, jangan, jangan. Ketika Nabi mengingatkan sabar, sabar, sabar. Ketika Nabi menyatakan la ma'aqamu fikumus salah, jangan selama mereka masih salat. Itu ada hikmah yang besar, ada maslahat yang besar. Kalau dilanggar, kalau tidak didengar ucapan Nabi ini, kalau tidak dipegang nasihat beliau alaihi salatu wassalam, akan membawa mafsadah yang besar pula. Sabar, sabar, sampai kapan? Kita tidak sabar. Kalau sampai begini, sampai begitu, sampai tanggal sekian tidak dituruti oleh penguasa, kita akan revolusi. Baik, kalau terjadi revolusi, yang kata mereka lempar jumroh, kita sudah tawaf dari Istiqlal ke Istana Negara. Sudah tawafnya. Kita sudah wukuf sholat Jumat di sana. Tinggal apa? Tinggal lempar jumroh katanya. Kalau sampai tidak dituruti, kita akan lempar jumroh. Masing-masing bawa batu. Sudah jelas bahwa ini bertentangan dengan sunnah. Bagaimana mungkin ada seorang yang ngaku ahlu sunnah memuji mereka, membela mereka? Kita bangga punya. Astagfirullah. Bangga adanya seorang mubtadi umbal yang memprovokasi masyarakat untuk demo. Bangga. Khana bin na'azakumullah. Imma jahil wa imma mubtadi'. Tetapi kenyataannya dia bukan jahil, doktor. Berarti yang kedua, mubtadi umbal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Shabuni berkata lagi, wa yarawna qital al-fi'ati al-baghiya hatta tarji' ila ta'ati al-imam al-'adl. Dan ahlu sunnah para imam-imam ashabul hadis berpendapat untuk memerangi kelompok pemberontak memerangi kelompok pemberontak hingga kembali kepada ketaatan penguasa. Bukan sampai habis dibantai, bukan. Tetapi sampai mau kembali taat pada imam yang adil. Siapa al-fi'ah al-baghiyah? Fi'atul baghiyah adalah fi'ah yang menyelisihi penguasa yang sah. Apa ada dalilnya bahwa kita perangi mereka walaupun mereka muslimin? Dalilnya dalam Al-Quran. Tapi sepertinya sebagian orang lupa. Sepertinya sebagian orang lupa. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Kalau dua kelompok dari kalangan mukminin, dua-duanya mukminin, berperang, damaikan keduanya. Damaikan keduanya. Kalau ternyata salah satunya bughat, fa in bughat ihdahuma, kalau salah satunya bughat menyelisihi penguasa yang sah, faqatilul lati tabghi, perangilah yang bughat ini hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya dalam kitab kalian, dalam syarahnya Syekh Rabi disebutkan dalilnya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka yang bughat perangi mereka sampai kembali kepada ketaatan. Ai idza kana hunaka fi'atani minal muslimin hasala bainahuma qital fa innana nuhawil al-islah bainahuma. Kalau ada dua golongan kaum muslimin bertikai, berperang, damaikan keduanya. Tetapi kalau salah satunya ternyata yang memerangi penguasa muslimin, muslimin pemberontak melawan muslimin bersama penguasa, maka perangi yang memberontak sampai kembali pada ketaatan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini semua selama penguasanya masih muslim, selama penguasanya tidak kafir. Kalau penguasanya kafir, lain cerita. Kalau penguasanya kafir, maka para ulama menyatakan, kembali kita lihat, kalau maslahatnya kita melawan dan kita menghitung dengan ghalabatu dhann kita akan mampu, silakan. Tetapi kalau tidak, sabar lebih baik. Ini khununan a'azakumullah yang diajarkan oleh para ulama dari Quran dan Sunnah. Walhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.